وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati fillah azani Allah wa iyakum. Jamaah Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik di radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Al-Usulul Thalathah. Dan kajian kita sudah sampai pada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir. Dan kita sekarang sedang membahas tanda-tanda kiamat, tapi baru tanda kecil, belum sampai pada tanda besar. Poin terakhir yang sudah kita bahas, di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat adalah munculnya perbuatan-perbuatan keji, memutuskan silaturahmi, dan jeleknya hubungan bertetangga. Juga sudah dibahas sifat pelit, kikir, bakhil, serta merajalelanya perniagaan atau tijarah. Itu semua sudah kita jelaskan. Sekarang kita teruskan ke yang berikutnya, yaitu zuhurul khasaf wal masakh wal qadaf. Munculnya tiga fenomena yang luar biasa. Pertama khasaf, kedua masakh, ketiga qadhaf. Khasaf artinya diamblaskannya manusia ke muka bumi, ke dalam perut bumi. Kata orang Sunda mah dibebeskeun kana taneuh. Amblas ke muka bumi, ke dalam perut bumi. Seolah-olah ditelan oleh bumi, mati, terkubur. Kalau masakh, masakh ini dirubahnya orang menjadi binatang, baik monyet ataupun babi. Nanti ada penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu. Kalau qadhaf, ada dua makna qadhaf. Pertama, bicara ngawur tanpa ilmu, bicara asbun tanpa difikir terlebih dahulu. Kedua, qadhaf itu memfitnah, menuduh orang dengan tuduhan berzinah atau yang sebangsanya tanpa bukti. Inilah tiga fenomena akhir zaman. Khasaf, masakh, dan qadhaf. Dan ini menjadi tanda akhir zaman karena adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhaf akan muncul di akhir dari umat ini khasaf, maskh dan qadhaf. Khasaf itu diamblaskannya satu komunitas manusia, satu kumpulan manusia, satu desa umpamanya, plus ambles, itu khasaf. Maskh, dirubahnya orang menjadi kera dan babi. Qadhaf, yaitu tuduhan tadi. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang yang soleh? Maka dijawab, na'am idza dhaharal khabath. Iya, apabila sudah muncul khabath, sudah muncul berbagai macam keburukan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Fitan, bab Maja'a fil Khasaf, dan di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir, hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Ini hadis pertama yang menyatakan bahwa salah satu di antara akhir zaman, yaitu munculnya tiga fenomena akhir zaman tadi, khasaf, maskh dan qadhaf. Hadis kedua diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, baina yaday sa'ah maskhun wa khasafun wa qadhafun. Menjelang hari kiamat akan muncul maskh, masa itu dirubahnya orang jadi kera dan babi. Khasaf, khasaf itu diamblaskannya orang ke dalam tanah, dan qadhaf. Siapa? Apakah ini sudah terjadi? Iya, sudah. Sampai disebutkan waqad ja'al khabar annal zanadiqah wal qadariyah yaqau 'alaihimul masakh wal qadhaf. Iya, telah datang kabar atau berita bahwa orang-orang zindiq dan orang-orang qadariyah telah mengalami hal ini. Qadariyah itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap takdir, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik kepada seluruh takdir atau sebagian dari takdir. Kalau zanadiqah, orang-orang sesat dari kalangan sufi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhafun wa huwa fil zanadiqah wal qadariyah wa huwa fil zindiqiyah wal qadariyah. Akan muncul di kalangan umatku khasaf, maskh dan qadhaf. Maskh itu tadi disebutkan dirubahnya orang menjadi binatang. Qadhaf itu tadi sudah. Dan ini terjadi fil zindiqiyah wal qadariyah, di kalangan orang-orang zindiq dan orang-orang qadariyah. Hadis ini sahih di dalam Musnad Ahmad. Kata Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiq hadis ini, beliau menyatakan isnaduhu sahih. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sedikit lafaz yang berbeda, fi hadhil ummah au fi ummati khasafun wa maskhun au qadhafun fi ahlil qadar. Di kalangan umatku akan muncul khasaf, maskh dan qadhaf di ahli qadar. Ahli qadar yaitu orang-orang yang ingkar terhadap adanya takdir. Mereka mainnya ra'yu. Mereka memahami segala sesuatu dengan ra'yu. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal mereka, ayat itu ditakwil. Kalau ada hadis sesuai apapun yang bertolak belakang dengan akal mereka, hadis itu ditolak. Riwayat yang diterima dari Abdurrahman bin Sihar dari bapaknya, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yukhsafu biqaba'il." Fa yuqal man baqiya min bani fulan? Qal fa'araftu hina qala qaba'il annaha al-arab li anna al-ajam la tunsabu ila qurraha. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada beberapa kabilah yang diamblaskan ke dalam perut bumi. Lalu dikatakan, siapa yang tersisa dari Bani Fulan? Siapa lagi orang yang tersisa dari kelompok yang diamblaskan tadi? Maka kata Sihar al-Abdi, dia menyatakan, aku tahu ketika Nabi selesai mengatakan qabail, beberapa kabilah, bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab, karena orang ajam itu tidak dinisbatkan kepada tempat hidup mereka. Kabilah-kabilah biasanya ada di kalangan orang Arab. Itulah beberapa apa hadis-hadis yang menyatakan munculnya khasaf, qadhaf, dan masakh di akhir zaman. Dari Abi Hudud, dari Buqairah istrinya Qa'qa bin Abi Hudud, seorang sahabiyah, sahabat wanita, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Di antara kalimat yang dia hafal dari khutbah Nabi tersebut adalah, "Idza sami'tum bi jaysin qad khusifa bihi qariban faqad adhallatis sa'ah." Bila kalian mendengar ada satu pasukan yang diamblaskan ke dalam perut bumi, maka itu menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang tiga di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, yaitu khasaf, yaitu diamblaskan ke perut bumi, masakh, yaitu dirubahnya orang menjadi kera dan babi, dan yang ketiga qadhaf. Khasaf atau diamblaskannya manusia ke perut bumi sudah banyak terjadi di banyak tempat, di timur ataupun di barat, ya. Dan ini umumnya disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok yang diamblaskan ke perut bumi tadi. Dan yang menjadi penyebab utamanya mereka adalah sudah bermunculannya musik-musik dan nyanyian, mabuk-mabukan, dan perzinahan. Kalau tiga hal ini sudah terjadi menjadi warna kehidupan bagi sebuah bangsa atau kelompok, maka itu tanda-tanda kelompok itu akan Allah amblaskan ke perut bumi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhaf." Di umat ini akan ada khasaf, diamblaskan ke perut bumi, masakh, yaitu dirubahnya orang menjadi kera dan babi dan qadhaf. Faqala rajulun minal muslimin, lalu ada satu laki-laki di kalangan kaum muslimin bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mata dhalik, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hal itu? Dijawab, idza dhaharatil qiyalu wal ma'azif wa syuribatil khumur, apabila telah muncul nyanyian-nyanyian dan musik-musik serta sudah dikonsumsinya minuman keras, sudah banyak orang bermabuk-mabukan. Kira-kira ini sudah terjadi belum di negeri kita atau di negara mayoritas kaum muslimin? Apalagi kalau di negara-negara kafir sudah banyak. Iya, ini sudah banyak terjadi. Hampir setiap tempat ada musik dan nyanyian. Dan hampir setiap tempat ada yang mabuk-mabukan. Dulu musik dan nyanyian para penyanyi itu hanyalah dari kalangan budak-budak belian, hamba-hamba sahaya, yang statusnya sangat hina, dijual belikan. Mereka menjadi penghibur tuannya dan tamu-tamu bagi tuannya dengan cara menghiburnya menyanyi dan menari. Sekarang mah yang nyanyi dan yang nari itu diidolakan, dibayar mahal. Guru-guru, ustadz-ustadz di masjid, guru-guru di sekolah mendidik anak agar jadi benar dibayar murah, ratusan ribu. Tapi para artis dibayar mahal untuk merusak moral dan akhlak anak-anak didik kita. Sudah dididik oleh gurunya, oleh orang tuanya agar anak-anak itu baik, berakhlak, santun, menutup aurat gitu ya. Dan para guru yang mendidik begitu dibayarnya apa? Murah. Kemudian ada tayangan TV, ada segala macam dari para artis yang mengumbar aurat, yang pergaulannya bebas, rusaklah anak-anak kita. Dan yang merusaknya dibayar ratusan juta. Yang mendidiknya dibayar ratusan ribu, yang merusaknya dibayar ratusan juta. Allahul Musta'an. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Abwabul Fitan, dan hadis tersebut sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab sahih Al-Jami'us Shaghir. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasul SAW bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'rafu ayu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif yakhsifullahu bihimul arad wa yaj'alu minhum al-qirdah wal-khanazir. Pasti ada beberapa manusia yang minum minuman keras di kalangan umatku. Mereka memberi nama dengan nama-nama lain. Namanya apa saja beragam, tapi tetap memabukkan sifatnya. Terus mereka meminumnya dengan diiringi musik-musik dan nyanyian. Allah mengamblaskan mereka ke perut bumi. Dan Allah menjadikan sebagian dari mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitabul Fitan, bab al-uqubat, ya, dan hadis ini sahih. Sebagaimana diterangkan dalam kitab sahih Al-Jami'us Shaghir. Timbul pertanyaan, kalau al-masakh diamblaskan ke perut bumi ini hakiki dengan makna yang sebenarnya. Kalau al-masakh. Lalu sekarang kalau khasaf, kalau al-masakh dirubahnya orang menjadi kera dan babi, apakah maknanya yang sebenarnya? Atau makna yang lainnya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman dalam ayat tersebut, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kata Allah, kalian sungguh telah mengetahui orang-orang yang melewati batas di antara kalian pada hari Sabtu. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi beribadahnya kan pada hari Sabtu. Kalau kita umat Islam beribadah pada hari Jumat, Jumatan. Orang Yahudi Sabtuan. Orang Nasrani Mingguan. Orang-orang Yahudi itu melewati batas tentang ibadah pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera dan babi-babi. Maka berubahlah orang Yahudi di zaman itu menjadi kera-kera dan babi-babi. Berkata Imam Ibnu Katsir, bi'annahu maskhun haqiqiyun wa laysa maskhan ma'nawiyan faqat. Bahwa perubahan dari orang menjadi kera dan babi itu hakiki, maknanya yang sebenarnya, bukan hanya maknawi semata-mata. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini juga dipegang oleh al-Imam, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Ada pula beberapa ulama yang menyatakan bahwa dirubahnya orang menjadi kera dan babi. Alhamdulillah. Hadikumullah islihum balakum. Dirubahnya orang menjadi kera dan babi itu maknanya bukan yang sebenarnya, cuma maknawi. Artinya hati, akhlak, dan kelakuan mereka seperti binatang. Seperti kera-kera dan babi. Tidak tahu malu. Karakter kera apa? Suka mencuri. Karakter kera apa? Melakukan hubungan seksual secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Di hadapan teman-temannya, di hadapan banyak kera. Pokoknya mah, itu akhlak yang super buruk. Dan pendapat seperti ini dipegang oleh Mujahid, Abu'l-Aliyah, dan Qatadah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, wa dhahaba Mujahid wa Abu'l-Aliyah wa Qatadah ila anna al-mashha kana ma'nawiyan wa annahu kana liqulubihim wa lam yumsakhu qiradah. Mujahid, Abu'l-Aliyah, dan Qatadah berpendapat bahwa dirubahnya orang itu menjadi kera dan babi maknanya adalah maknawi, bukan yang sebenarnya. Yang dirubah itu hatinya dan akhlaknya. Kalau fisiknya tetap sebagai manusia. Imam Ibnu Hajar menukil kedua riwayat ini, kedua pendapat ini, dan beliau lebih merojihkan atau menguatkan yang pertama, yaitu bahwa dirubahnya orang menjadi kera dan babi dengan makna yang sebenarnya. Lalu para ulama ahli tafsir menyatakan al-ghardu fi hadha siyaq an haula'il a'immah bayanu khilafi ma dhahaba ilaihi Mujahid rahimahullah. min anna mashahum innama kana ma'nawiyan la suriyan. Bal as-sahih annahu ma'nawiyun wa suriyun wallahu a'lam. Maksud atau tujuan dari penjelasan para ulama tersebut adalah menerangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, dan menerangkan kekeliruan pendapat mujahid yang menyatakan bahwa dirubahnya orang menjadi kera itu hanya maknawi, bukan bentuk yang sebenarnya. Tapi yang sahih adalah kedua-duanya. Ya, bisa maknawi, bisa juga yang sebenar-benarnya. Di antara akhlak-akhlak kera dan babi tersebut adalah la yufarriquna bainal halal wal haram wa la bainal ma'ruf wal munkar wa mithluhum fi dhalika mithlil qiradah wal khanazir wa nas'alullaha al-afiyah was-salamah. Mereka itu tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Tidak membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Seperti kera dan babi. Seperti binatang. Mereka tidak tahu malu. Mereka itu menerapkan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang benar. Kesalahan orang yang punya kekuasaan gak boleh diungkit-ungkit. Harus dianggap benar. Dan itulah karakter orang-orang Yahudi yang akhlaknya menyerupai binatang. Dan ini kata Nabi SAW akan terjadi di kalangan umatnya di akhir zaman. Oleh karena itulah, maka fenomena akhir zaman seperti ini adalah fenomena yang memprihatinkan kita, yaitu khasaf, masakh, dan qadzab. Inilah yang pertama. Yang pertama pada hari ini yang kita bahas, ya, dengan yang lain-lainnya sudah banyak. Kedua, di antara tanda-tanda kiamat adalah zihabus solihin. Perginya orang-orang soleh. Yang dimaksud pergi di sini bukan pergi merantau, tapi meninggal dunia alias mati. Matinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, termasuk diantara tanda kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ya'khudha Allahu syariṭatahu min ahli al-ard fayabqa fiha ujajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehingga Allah mengambil syariṭahnya dari muka bumi. Syariṭah maknanya ahlul khairi wad-din. Syariṭah itu orang-orang ahli kebaikan dan ahli agama. Para ulama-nya oleh Allah Azza wa Jalla diambil dari muka bumi. Maksud diambil, diwafatkan. Fayabqa fiha ujajah. Lalu yang tersisa itu ujajah. Ujajah itu artinya al-aradil man la khaira fihi. Orang-orang hina, orang-orang jahat yang tidak memiliki kebaikan apa-apa. Itu yang akan tersisa. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang baik tidak dianggap baik. Yang munkar tidak dianggap munkar. Yang munkar dianggap baik, yang baik dianggap munkar. Wanita-wanita yang menutup auratnya dengan jilbab dianggap sesat. dianggap aliran sesat, dianggap agama baru. Wanita-wanita yang mengumbar aurat diidolakan, dieluk-elukkan, diikuti. Makna dari hadis ini, hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Syekh Ahmad Tsaqir menyatakan isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Hadis ini juga ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan hadza hadisun sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini hadis yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama ay ya'khudullahu akhlal khairi wad-din wa yabqa ghuwagha'un nas wa aradiluhum wa man la khaira fihim wa hadha inda qabdil ilmi wa ittikhadin nasi ru'asa'a juhala yuftuna bi ghairi ilm. Makna hadis ini adalah Allah akan mewafatkan ahli agama dan ahli kebaikan. Lalu yang tersisa hanyalah manusia jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan apa-apa dalam diri mereka. Dan ini terjadi ketika ilmu dicabut dan manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu orang bodoh yang menjadi pemimpin itu berfatwa tanpa ilmu. Inilah hadis yang menyatakan salah satu di antara munculnya, salah satu di antara sudah dekatnya kiamat. Dari sini lahir fenomena lain, yaitu orang-orang rendah, orang-orang yang akhlaknya bejat, orang-orang yang bodoh agama diidolakan, diagung-agungkan, dihormat dan dimuliakan. Makanya poin yang ketiga dari tanda-tanda kiamat yang kita bahas pada hari ini adalah irtifaul asafil. Irtifa itu diangkat, asafil itu orang-orang yang rendah. Rendah karena apa? Karena kebejatan akhlak, karena kebodohannya tentang agama. Tapi dia berilmu tentang dunia. Agamanya bodoh, akhlaknya bejat. Yang kayak begitu menjadi pemimpin manusia dan dimuliakan. Para ulama menyatakan min asyratis sa'ah irtifau asafilin nas an khiyarihim wasti'tharihim bil umuri dunahum. Fayakunu amrun nas biyadi sufahaim wa aradilihim wa man la khaira fihim wa hadha min in ikhasil haqa'iq wa taghayyuril ahwal wa hadha amrun musyahad fi hadha zaman. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dimuliakannya manusia-manusia rendah. Adapun manusia yang baiknya malah direndahkan. Dan dinomor satukannya mereka dalam segala urusan. Lalu seluruh urusan manusia berada diatur di tangan orang yang bodoh tentang agama. Di tangan orang yang hina, di tangan orang yang bejat akhlaknya, di tangan orang yang tidak memiliki kebaikan. Lalu berubahlah seluruh hakikat. Berubahlah keadaan. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan perkara ini perkara yang sudah terjadi di zaman ini. Oleh karena itulah, maka orang yang khianat di zaman itu diberi amanat. Orang yang amanah dijebloskan ke penjara, dianggap khianat, dikorek-korek kesalahannya walaupun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, kepada ahli Najran, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Di zaman Nabi SAW, pemimpin itu dilihat dari kadar ketakwaannya. Siapa yang paling takwa, itu yang dijadikan pemimpin. Apapun latar belakang ilmu dunianya. Asal takwa, maka itu yang dijadikan pemimpin. Karena ketakwaannya menentukan kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Dan pada zaman dahulu, kalau takwa itu merupakan perwujudan dari ilmu. Kalau orang bertakwa pasti berilmu. Tidak mungkin orang bodoh menjadi orang yang bertakwa. Nah, dengan ketakwaannya otomatis dia berilmu tentang syariat, maka apapun masalah yang dihadapi itu akan diputuskan berdasarkan ilmu dan takwanya. Maka dijamin beres. Ketika ada delegasi dari Najran, Nabi SAW berkata, la'ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Aku akan utus kepada kalian satu laki-laki yang benar-benar amanah, jujur, dan mampu memikul amanah ini. Maka orang-orang pun lalu berdiskusi, siapa orang yang paling jujur di antara mereka? Lalu mereka sepakat, orang yang paling baik di antara kita ini namanya Abu Ubaidah. Kayaknya dia nih yang akan diutus. Ternyata benar Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah ke tengah-tengah mereka. Karena Abu Ubaidah orang yang paling takwa di kalangan mereka saat itu. Betul itu yang diutus. Nah, adapun pada zaman sekarang sebaliknya. Saat atau zaman yang penuh tipu daya. Kata Nabi SAW, inna satati ala nas sanawat khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ar-ruwaybidah ya Rasulullah, qal as-safihu yatakallamu fi amril 'amah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada manusia di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh tipu daya. Di zaman itu orang yang jujur, orang yang pendusta dianggap jujur dan orang yang jujur dianggap pendusta. Di zaman itu orang yang khianat diberi amanah. Orang yang akhlaknya bejat, koruptor, itu diberi jabatan. Ya tambah merajalela korupsinya. Pada zaman itu, orang yang khianat diberi amanah. Dan orang yang amanah dianggap khianat. Dan banyak berbicara ruwaibidoh pada zaman itu. Orang ruwaibidoh banyak bicara. Banyak omong. Ditanya oleh para sahabat, apakah ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Dijawab, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Orang itu bodoh, tapi berbicara bukan pada bidang keahliannya. Karena dia gak mempunyai keahlian apa-apa. Tapi karena punya jabatan, punya kedudukan, omongannya didengar oleh orang. Oleh karena itulah, maka hilangnya para ulama, orang-orang soleh menyebabkan orang-orang bodoh, orang-orang hina, orang-orang yang akhlaknya bejat tampil menjadi pemimpin dan dimuliakan oleh orang. Nah, berdasarkan hal itulah, maka Hal tersebut menjadi tanda sudah datangnya atau dekatnya hari kiamat. Inilah diantara beberapa tanda kiamat, hanya tiga saja yang kita bahas pada saat sekarang. Insyaallah tanda-tanda kiamat lainnya akan kita teruskan pada hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar di radionya masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan mengikuti kajian di pagi hari ini. Baik Ustaz, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Cimahi, Pak Qasim, Pak Ustaz. Pakai bahasa Pak. Indonesia, Pak Qasim. Aturnuh, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan keluarga, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa untuk Pak Ustaz dan staf keluarga. Ya, amin. Mudah-mudahan selamanya sehat walafiat, selamanya diberikan taufik hidayah ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, sehubungan dengan tanda-tandanya kiamat tadi, di antaranya adalah dibenamkannya manusia ke dalam tanah. Sekarang banyak terjadi longsor di mana-mana di Indonesia ini. Nah, apakah itu juga termasuk tanda-tanda kiamat tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi, ya barakallahu fiik. Apakah longsor juga sebagai salah satu di antara tanda-tanda kiamat? Iya, apapun penyebabnya, apakah karena ada unsur human error di dalamnya, kesalahan manusia, ataukah terjadi secara alami begitu saja? Kemudian longsor tersebut mengakibatkan terkuburnya banyak orang. Iya, itu termasuk khasaf. Dan setiap kejadian khasaf mungkin ada penyebab yang bisa difahami secara logika. Ada penjelasan ilmiahnya. Oh, ini terbenam karena ini, karena ini, karena ini. Iya, mungkin bisa dicari alasan yang logisnya. Tapi siapa yang mengatur seluruh kejadian itu? Ya Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan sekedar gejala alam seperti gempa bumi. Kalau gempa bumi mungkin bukan karena kesalahan orang ya. Adanya tsunami mungkin bukan karena kesalahan orang. Tapi banjir, longsor, mungkin ada unsur kesalahan orang. Kenapa terjadi longsor? Karena hutan-hutan digunduli. Gunung-gunung digunduli juga. Akibatnya terjadi longsor dan menyebabkan manusia tertimbun karenanya. Apapun penyebabnya, yang memproses seluruh kejadian itu siapa? Allahu Azza wa Jalla. Ya. Dan setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan jenis amalnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Qasim dan juga para pendengar sekalian bisa memahami jawaban Ustaz. Baik Ustaz, karena belum ada penelpon, saya bacakan pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Didi di Cimindi. Bismillah, Ustaz, apa betul ada hadisnya bahwa salah satu tanda sudah dekat hari kiamat yaitu banyak yang meninggal tanpa sakit dulu dan dari hari ke hari terasa cepat waktunya. Iya, Pak siapa? Pak Didi ya di Cimindi. Barakallahu fik, Pak Didi di Cimindi. Apakah betul di antara tanda-tanda kiamat banyak kematian yang sifatnya mendadak tanpa ada penyebab terlebih dahulu, dan apakah betul waktu begitu cepat berlalu? Tentang waktu begitu cepat berlalu sudah kita bahas. Di antara tanda kiamat adalah yataqarrabuz zaman, yaitu waktu semakin cepat. Ya. Apakah ada juga hadisnya bahwa ada banyak kematian mendadak? Iya betul. Nanti kita akan bahas salah satu di antara tanda kiamat adalah kathratu mautil fuj'ah, banyaknya kematian yang tiba-tiba. Sebagaimana hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah ayadhhara mautul fuj'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya kematian yang tiba-tiba. Hadis tersebut diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab As-Saghir dan Al-Ausat. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Tapi dalam kitab Al-Ausat susunan Imam At-Tabrani, Al-Diya Al-Maqdisi, ketika mentahqiq hadis itu menyatakan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Oleh karena itulah betul ada hadisnya bahwa di antara tanda kiamat adalah kematian yang tiba-tiba tanpa sebab yang rasional. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Zain. Ya, ya syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami undang para pendengar sekalian yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Yang akan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar radio Insani Purbalingga ke nomor 085-600-1000-880. Ada pertanyaan dari pendengar radio Albayan Cianjur Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Afwan Ustaz, keluar dari tema. Ana Haris di Cianjur ingin bertanya tentang imunisasi dalam Islam. Benarkah Islam menggunakan cara tahnik sebagai cara imunisasi, dan bagaimana cara melakukannya? Iya. Bagaimana hukum imunisasi di dalam Islam? Hukum asal mubah, boleh-boleh saja. Kalau di dalamnya ada maslahat. Karena apa? Karena perubahan kondisi zaman, zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Dulu tidak ada imunisasi, bayi bisa sehat. Kenapa? Karena kondisi alam zaman dahulu tidak seperti sekarang. Kalau dahulu belum banyak polusi, udara masih fresh, masih segar, pepohonan masih sangat banyak, makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang masih sangat alami, hanya dengan sayur, lalap, sambal, belum ada zat-zat kimia yang dijual di umum, belum ada pecin. Pecin merek bukan ya? Pecin mereknya banyak macam-macam. Belum ada bumbu-bumbu perasa yang dicampur dengan kimia. Makanan-makanan juga masih alami. Mama beli es cendol, es dawet itu betul-betul dari daunnya langsung. Gulanya gula alami, gula aren gitu ya. Enak dan sehat. Kalau sekarang, polusi sudah di mana-mana. Seluruh makanan, ya, banyak yang dicampur dengan zat-zat kimia. Ada zat warna, ada zat perasa, ada zat pengawet, macam-macam. Itu semuanya memberikan penyakit dan memperlemah daya tahan tubuh. Dan itu berefek kepada bayi yang dikandung oleh si ibu. cuaca, udara, lingkungan begitu kotor, tidak seperti dahulu. Maka muncul inisiatif untuk memberi imunisasi untuk menghindarkan bayi-bayi kita terkena penyakit-penyakit yang zaman dahulu tidak ada atau ada, tapi kita sudah punya imunisasi tersendiri dari tubuh. Nah, kalau menurut penelitian ilmiah, menurut ilmu kedokteran modern, maslahat untuk dilakukan imunisasi. Maka hukum imunisasi pada asalnya mubah. Kecuali bisa menjadi haram dengan dua hal. Pertama, zat atau obat yang disuntikan atau yang dimasukkan, kan tidak selalu disuntik, ada juga yang ditetesnya ke mulut bayi. Nah, kalau yang disuntikannya mengandung barang yang haram, maka tidak boleh. Seperti mengandung DNA babi atau yang lain-lainnya yang secara syar'i haram, maka haram imunisasi dengan cara seperti itu. Ya. Baik disuntikan ataupun yang diteteskan ke mulut bayi, ya. Maka menjadi haram. Kedua, kalau imunisasi itu memberi mudarat, bukan menguatkan malah melemahkan. Bukan memperbaiki malah merusak. Kalau itu bukan imunisasi artinya. Atau ada efek buruk lain. Betul tubuhnya menjadi kuat dari penyakit, tapi jadi idiot umpamanya. Tapi dia menjadi lemah berpikir umpamanya. Maka itu mudarat. Maka menjadi haram. Karena tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh dimadaratkan. La darara wa la dirara. Kalau menjadi mudarat, imunisasi haram. Umpamanya dia kuat tubuhnya, fisiknya. Tapi sekali lagi membuat dia menjadi bodoh. Dia menjadi idiot. Maka tidak boleh. Nah, kalau tidak ada unsur mudarat, tidak ada mengandung unsur yang haram, dan ada maslahat, maka hukum imunisasi menjadi boleh, mubah. Itu hukum asal imunisasi menjadi mubah, kecuali dua hal yang tadi. Ya, jangan ada lagi pertanyaan apakah imunisasi sekarang ini kandungannya halal apa haram, saya gak tahu. Tanyakan itu ke ahlinya. Ya, apakah itu imunisasi sekarang maslahat atau mudarat, juga saya gak tahu. Itu harus diadakan penelitian dari ahlinya dan tanyakan kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem tahnik? Ya, itu disunahkan. Mentahnik artinya menggosok-gosokkan kurma, buah kurma ke langit-langit mulut sang bayi. Dan usahakan ditahnik ini oleh orang yang soleh, oleh orang yang akidahnya lurus, oleh orang yang berilmu, agar dialah yang melakukan sebagaimana para sahabat dahulu kalau memiliki anak, si bayinya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal ma'akat tumur?" Apakah kamu bawa kurma? Iya. Dikasih kurma itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikunyah lalu digosok-gosokkan kurma tersebut ke langit-langit mulut dari bayi tersebut. Itulah cara tahnik. Apakah tahnik ini mengandung unsur imunisasi bagi si bayi? Wallahu a'lam. Tanya saja kepada ahlinya tentang hal itu, ya. Demikian, silakan lagi Muzain kepada pertanyaan berikutnya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Abu Muti di Taman Sari, Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah kemudahan dalam transportasi adalah tanda-tanda kiamat? Apakah pekerjaan sebagai tukang ojek itu halal? Syukron. Kemudahan transportasi apakah menjadi tanda kiamat? Iya, ini sudah kita bahas. Pada bab yataqarrabuz zaman. Salah satu di antara tanda kiamat adalah dekatnya jarak. Dan ini maknanya bisa hakiki, bisa maknawi. Salah satu arti maknawi adalah adanya alat transportasi yang canggih berupa pesawat, berupa kereta, berupa yang lain-lain, yang dahulu perjalanan tersebut sangat terasa jauh, sekarang terasa dekat. Saya sering dengar cerita dari sini, dari Selat Sau, orang-orang tua kita dulu kalau mau ke Bandung itu jam 2, jam 1 gitu ya, jalan ke sana. Sampai sana mungkin subuh atau agak siang. Terasa dari sini ke Bandung sangat jauh, jam-jaman. 4 jam, 5 jam. Kalau sekarang ini kan terasa dekat gitu ya. Demikian juga dulu ke Jakarta, zaman kakek saya sampai 7 jam, 8 jam. Pakai bus dari Bandung ke Jakarta sebelum ada tol. Jalannya tidak sebesar sekarang. Terus jalannya juga rarenjul. Otomatis bisa memakan waktu yang lama. Sekarang Bandung-Jakarta cuma 2 jam. Pakai tol terus. Kalau malam hari bisa 2 jam atau kurang, kosong, itu bisa. Terasa dekat Bandung-Jakarta. Sehari bisa bolak-balik 2 kali Bandung-Jakarta. Tanya ke travel, sopir travel. Saya kalau ke Jakarta pakai travel suka ngobrol, berapa rit Bandung-Jakarta? 2 rit. 1 rit itu bolak-balik Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung 1 rit. Nah itu bisa 2 kali, terasa dekat. Kalau dulu gak bisa. Dan itu yang dimaksud dengan yataqarrabuz zaman. Termasuk diantara tanda kiamatlah dekatnya zaman, dekatnya jarak, dan dekatnya waktu, ya. Salah satunya diantaranya disebabkan karena kemudahan transportasi, karena teknologi, ya. Iya betul, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi barusan teh? Ada 2 pertanyaan barusan teh. Oh, ojek, bagaimana hukumnya ojek? Ya itu termasuk jual jasa transportasi, hukum asal halal, boleh saja, dan itu bermanfaat. Bertanya tentang bagaimana hukum ojek sama dengan bertanya bagaimana hukum jadi angkot, jadi supir bus, jadi supir kereta, supir apa kereta teh? Kondektur, masinis. Jadi pilot, sama saja. Hukum asal dibolehkan. Sama-sama jual jasa di bidang transportasi. Wallahu a'lam. Silakan lagi Zen. Ya, syukran Ustaz. Aduh, afwan ini komputer tiba-tiba ngehang Ustaz. Pertanyaan lewat SMS dulu yang bagi pendengar Radio Raja Bandung. Ustaz, apakah harus diperangi orang yang bodoh tapi ngaku pinter? Iya, apakah orang yang kata orang Sunda mah guminter? Guminter itu bodoh tapi merasa dirinya pinter. Al-jahlul murakkab namanya. Bodoh kuadrat, sudah bodoh, bodoh lagi. Al-jahlul murakkab dijelaskan oleh para ulama, huwal jahil wa huwal jahil annahul jahil. Huwa la ya'rifu wa huwa la ya'rifu annahu la ya'rifu. Dia ini bodoh, tapi dia bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya ini tidak tahu. Itu jahlul murakkab. Nah, jahlul murakkab ini, bodoh tapi guminter ini, ya, merasa dirinya pinter, ini yang super nyebelin. Karena apa? Karena semakin dia banyak bicara, semakin kelihatan bodohnya. Kelihatan. Diajak bicara juga gak nyambung. Dan orang yang seperti itu tuh menantang debat kepada orang yang berilmu, gitu ya. Dan bingung melayaninya tuh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah. Kalah omong. Karena gak nyambung itu. Ibnu Malik, penyusun kitab Alfiyah, Ketika mau pulang ke kampung halamannya, dia sholat Jumat di sebuah masjid di perjalanan. Si imam atau khatib itu salah di dalam menyampaikan materinya. Lalu setelah selesai ditanya berdua-dua. Tapi si imam ini malah menyeret Ibnu Malik ke tempat orang ramai. Mau bertanya apa? Akhirnya dia bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa makhraj huruf alif? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Dari mana? Kan antara alif, hamzah, ain itu beda kan? Si imam ini gak ngerti pertanyaan Ibnu Malik. Tapi gengsi kalau gak tahu menjawabnya di hadapan umatnya. Lalu dia menjawab alif, ba, ta, sa, jim, sampai iha. Jadi antara jawaban dengan pertanyaan apa? Tidak nyambung. Jamaahnya yang juga sama-sama bodohnya kagum, wah imam saya bisa menjawab. Oleh Ibnu Malik gak dilanjutkan. Dan percuma ditanya yang lain juga akan nyambung. Akhirnya dia pamit pergi dan disoraki oleh orang, kalah dalam berdebat. Padahal ya itu bukan kalah hujah, bukan kalah argumentasi tarik, tapi cuma kalah omongan. Karena apa? Gak nyambung. Ya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang sebenarnya? Apakah harus diperangi? Tidak, tentu saja. Pertama, harus kita dakwahi. Harus kita ingatkan. Kan banyak orang, ya, bahasa Arab tidak bisa. Tajwid makhraj juga mungkin gak paham. Kalau baca Al-Quran juga mungkin banyak salah-salahnya. Oleh anak TK kita juga mungkin kalah tajwid makhrajnya gitu ya. Tapi dia umpah ustaz ngajar-ngajar. Tapi waduh omongannya ya. Kita juga punya dalil begini, punya dalil begitu. Hayo mau berapa dalil? Bahasa Arab enggak paham. Kemudian ilmu mustalahul hadis tidak mengerti. Ilmu tafsir juga belum pernah belajar. Disuruh baca kitab kabur, jangankan baca kitab atau tajwid makhraj juga, baca Al-Quran juga belum tentu benar gitu ya. Mau ngajak diskusi, aduh, udah gak akan nyambung itu. Sama orang awam seperti itu, sama kedudukannya dengan pasien yang punya penyakit. Dia pergi ke dokter, apa yang harus dia lakukan? Apakah berdiskusi dan berdebat dengan dokter tentang penyakit? Bukan. Dia harus konsultasi, nanya, dok saya punya keluhan ini, gimana obatnya, gimana cara semuanya. Dokter akan memberi petunjuk sesuai dengan ilmu yang dia pahami. Bukan mendebat. Kalau mendebat dokter, dok kalau kata saya bukan itu penyakitnya, tapi ini. Dokter lagi kehel. Sebab naon? Sebab ternyambung gitu ya. Ada gak pasien yang menyatakan, dok saya sakit di kepala minta obat namanya anu. Bisa gak? Gak bisa. Obatnya tergantung dokter atau. Jadi pasien datang ke dokter bukan ngajak diskusi, bukan ngajak debat urusan penyakit dan obat. Tapi harusnya apa? Konsultasi. Dokter itu sudah belajar ya seluruh anatomi tubuh secara detail, dibimbing oleh ahlinya 4 tahun. Setelah itu 2 tahun koas, koasisten, praktek di rumah sakit. Prakteknya diawasi oleh dokter di setiap bidang. Praktek dulu di bidang umpamanya jantung, terus di bidang saraf, terus di bidang ini, terus diawasi oleh dokter ahli. Setelah itu diuji. Setelah lulus, tidak langsung boleh praktek mengobati ke masyarakat, tapi harus pengabdian dulu 2 tahun di puskesmas yang ditempatkan, diawasi dokter senior dilihat benar enggak. Oh, setelah benar banyak sembuh, baru setelah itu diberi izin, silakan kamu praktek. Itu dokter. Sudah belajar dulu. Para kiai, para ustaz, sebelum dia dakwah, sebelum ngajar, itu sudah belajar dulu, belajar ilmu bahasa Arab. Nahu, sorof, bayan, badi', ma'ani, balaghah. Ilmu-ilmu itu mungkin belum didengar oleh orang, ya. Sudah belajar dulu ilmu hadis yang menyangkut mustalahul hadis, dirayatul hadis, riwayatul hadis, rijalul hadis. Itu dipelajari. Belajar ulumut tafsir. Nasikh mansuhnya, mutlak muqayyadnya, am khasnya, muhkam mutasyabihnya. Itu sudah dipelajari. Terus belajar dulu ilmu fiqih, ilmu usul fiqih. Itu dipelajari, diwajibkan menghafal ayat, menghafal sekian hadis gitu kan, dipelajari, terus diuji. Setelah diuji begitu terus, ya silakan. Nah, baru bisa. Nah, sekarang ada orang yang baca buku tentang kesehatan, 100 buku dia baca. Setelah dia baca, boleh enggak praktek mengobati? Enggak boleh, itu bisa ditangkap. Namanya malpraktek. Ya, saya mah sudah mengetahui tentang kesehatan, saya sudah baca 1000 buku kesehatan. 1000 buku kesehatan sudah dibaca. Setelah itu praktek. Itu bisa ditangkap polisi itu. Itu kejahatan itu. Gak boleh hanya sebenarnya hanya baca-baca buku kesehatan lalu praktek. Tapi dalam urusan agama, orang cuma baca buku, baca ayat terjemahan, baca hadis terjemahan, sudah berani ngajar. Berani nantang umpah orang-orang yang pernah belajar selama sekian tahun dibimbing oleh para ulama. Itu sama saja dengan pasien punya penyakit nantang debat dokter. Dan gak akan nyambung atuh. Oleh karena itulah ya, orang yang bodoh tapi guminter harus disadarkan. Jadi kalau ada orang di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, dia hanya baca beberapa buku lalu buka praktek pengobatan, itu laporkan ke polisi. Itu kejahatan. Itu namanya malpraktek. Bisa ditahan, bisa tangkap, bisa dipenjara. Itu adalah masalah kesehatan fisik. Agama ini kesehatan jiwa. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Orang gak mesantren, orang gak belajar di perguruan tinggi Islam, orang gak pernah belajar bahasa Arab, gak pernah belajar ilmu tafsir, gak pernah belajar ilmu hadis, gak pernah belajar ilmu fikih, usul fikih, dan seterusnya. Hanya baca-baca, baca Quran juga mungkin belum benar, tajwid makhraj juga kalah sama anak TK, lalu ngajar agama. Kebayang sama saja dengan orang yang baca buku kesehatan lalu praktek mengobati. Itu kejahatan. Dan itu nanti akan kita bahas dalam salah satu di antara tanda-tanda kiamat, ya, yaitu ta'allumul ilmi minal asogir. Belajar ilmu dari asogir. Asogir itu orang yang dangkal ilmunya tapi ngajar. Ilmunya sangat sedikit, hanya baca-baca, tapi dia ngajar. Dan banyak orang belajar kepada orang seperti itu. Itu diantara tanda kiamat. Nanti akan kita bahas mungkin di hari Senin yang akan datang, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, orang itu harus disadarkan bahwa itu salah, itu keliru. Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi menyatakan salah satu di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah, ya, beliau menyatakan at-tasaddur qabla ta'ahul, mengajar sebelum layak. At-tasaddur, tasaddur itu artinya menjadi narasumber. Tasadur itu artinya memberikan ilmu pencerahan kepada orang lain. Qabla ta'ahul, ta'ahul itu ahli, expert, mendalam. Jadi dia sebelum ilmunya memadai sudah ngajar. Ngajarnya rutin lagi. Apa akibatnya? Sekali dua kali dia punya bahan. Setelah ketiga kali habis bahan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ro'yunya main, bukan ilmunya, bukan hasil bacaannya. Kan banyak orang-orang yang ceramah ke sana, ceramah ke sini, tapi ilmunya enggak ada. Akhirnya bahannya habis. Apalagi yang harus disampaikan nih. Apa yang terjadi? Akhirnya dia ngadongeng nutu para ruguh. Cerita yang enggak karu-karuan. Pengalaman pribadi yang ditambah-tambah sehingga gitu ya. Akibatnya sesat dan menyesatkan. Adapun orang yang berilmu dengan ilmunya, dia tidak akan pernah habis bahan. Kitabnya ada ribuan, tinggal buka, baca gitu ya, fahami, sampaikan. Seperti itu, maka waktu yang ada enggak cukup untuk mengajarkan ilmu. Sebelum ilmu habis mungkin dia sudah meninggal. Itu karena luasnya ilmu bagi orang-orang yang berilmu. Tidak akan pernah habis itu ilmu untuk disampaikan. Ya. Jadi nasihat di orang itu, sadarkan orang itu bukan untuk diperangi. Kalau orang itu tidak sadar-sadar juga, gitu ya, maka tinggalkan. Dan ingatkan orang untuk tidak belajar kepada orang yang guminter tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Iya. Sekarang pertanyaan dari pendengar radio Insani Purbalingga, Ustaz, dari Firman di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah dengar kalau dekatnya kiamat itu orang tidak mau lagi terima sedekah dari orang lain. Apa semua orang pada saat itu kaya semua Ustaz? Iya. Firman di Purbalingga. Purbalingga. Hampir dekat Probolinggo dengan Purbalingga. Ya, barakallahu fiik. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah melimpahnya harta, ya. Dan itu benar dan itu sudah kita pernah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Melimpahnya harta termasuk di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat. Sehingga pada saat itu orang-orang susah dan bingung untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menerimanya. Apakah ini sudah terjadi dan kelak akan terjadi? Ini pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu kesejahteraan begitu merata dan tak ada seorang pun yang miskin, sehingga orang-orang kebingungan untuk menyalurkan zakat, infak dan juga sedekah sampai tak ada yang mau menerimanya. Sampai-sampai itu zakatnya atau infaknya atau sedekahnya disimpan di pinggir jalan dan berharap ada orang yang mengambilnya, tapi tetap tidak ada yang mengambilnya. Itu zaman dahulu, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu pernah terjadi. Dan apakah nanti akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang? Iya, nanti ini akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Kapankah hal itu akan terjadi? Ini akan terjadi minimalnya, ini minimalnya. Dan mungkin saja ini akan terjadi sebelum itu. Minimalnya akan terjadi di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi kelak termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang akan teralami oleh umat Islam. Dan ketika Imam Mahdi memimpin umat ini, kesejahteraan juga begitu melimpah. Sehingga orang-orang nanti seluruhnya sejahtera. Barokah dari langit dan dari bumi begitu melimpah. Allah Azza wa Jalla melimpahkan barokahnya kepada mereka karena saat pemerintahan dipegang oleh Imam Mahdi, Al-Quran dan As-Sunnah tegak. Mayoritas kaum muslimin saat itu memiliki kadar ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya Allah bukakan pintu-pintu langit. Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Melimpahlah semua sejahtera sehingga orang-orang merasa kesulitan untuk mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah, dan tak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerimanya. Ini kelak akan terjadi pada akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz. Ada penelpon yang sudah menunggu. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Ya. Iya. Jazakallah. Ibu Neti di Buah Batu, ya, barakallahu fiik. Qamat bagi wanita sunnah, Bu. Tidak apa-apa, tidak qomat, tidak merusak sholat. Tidak mengurangi nilai sholat. Ya. Qomat itu tidak menjadi bagian dari sholat. Tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tidak menjadi rukun dari sholat. Ya. Hanya itu disunnahkan saja bagi wanita untuk melakukan qomat. Adapun untuk laki-laki berjamaah, ya, jumhur ulama menyatakan wajib qomat sebelum dilakukan sholat. Adapun untuk wanita sendirian ataupun wanita berjamaah dengan sesama wanita, maka qomat hukumnya sunnah bagi mereka. Yang apabila tidak qomat, baik tidaknya itu karena lupa atau karena sengaja saja tidak qomat, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah dan tidak terkurangi dengan hal itu. Demikian Ibu Neti, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz. Ada penelpon lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Iya, dikasihkan, Bu, radionya, Bu. Iya, iya, silakan. Iya. Ini Ustaz yang saya mau tanyakan untuk mengisi kekosongan waktu di pengajian di tempat saya. Saya suka menyampaikan lagi ilmu yang saya catat dari kajian dari Roja kepada akhwat. Gimana hal itu boleh tidak? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu yang barusan tidak diketahui siapa dan dari mana, ya, bertanya untuk mengisi kekosongan dari pengajian. Ibu itu suka menyampaikan resume dari materi yang beliau dapat dari Radio Roja umpamanya, ya. Mungkin mengisi kekosongan itu pas ustadz yang isinya tidak datang gitu, diisi oleh beliau, atau nunggu waktu. Umpamanya pengajiannya mulai jam 9 nih, jam 8 sudah pada datang. Daripada ngobrol gak karu-karuan, diisi oleh si ibu itu. Lalu yang disampaikannya adalah resume dari kajian yang beliau dengar, baik di Radio Roja atau di YouTube atau di pengajian lain. Apakah boleh enggak? Ya, barakallahu fiik, ibu. Sebaiknya tidak begitu, ibu. Karena apa? Resume yang ibu catat tersebut, ada dua hal, ya. Resume yang ibu catat belum tentu benar pemahaman ibu terhadap materi yang diberikan. Betapa banyaknya orang yang salah faham dalam memahami materi yang diberikan oleh ustaz. Dan itu berkali-kali. Berkali-kali. Karena apa? Karena mungkin kurang begitu konsentrasi. Atau kadang, ini kadang. Kadang si ustaz itu menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang bersayap atau dengan kalimat yang bisa difahami begini ataupun begitu. Sebagai contoh umpamanya, saya pernah mendengar ada pertanyaan, Ustaz, saya dengar di Radio Rojak. Di Radio Rojak, kalau ada wanita yang memakai pakaian warna hitam, maka itu setan harus dibunuh. Loh, saya kaget. Masa ada wanita yang pakai pakaian hitam itu setan harus dibunuh? Habis dong ahwat. Betul Ustaz, saya dengar di Radio Rojak. Siapa Ustaznya? Saya lupa katanya. Kapan mendengarnya lagi itu? Mendengarnya lagi apa? Saya di pasar, karena dia dagang. Sambil dagang di pasar, sambil nyetel Radio Rojak, sambil melayani pembeli. Mungkin konsentrasinya kurang fokus. Lalu saya ingat, oh, ada hadis bahwa Nabi SAW menyatakan tuqta'u sholah. Sholat ini bisa terputus dengan tiga hal. Yang pertama adalah karena wanita yang haid, yang lewat di depannya. Yang kedua, karena himar. Yang ketiga, karena anjing hitam. Jadi kalau tiga ini lewat di depan kita sedang sholat, terputus sholat kita, batal sholat kita. Mungkin itu maksudnya. Jadi karena ada tiga ini, wanita yang sudah haid, maksudnya sudah baligh. Kedua, himar itu keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Lalu para sahabat bertanya, apa bedanya anjing hitam, anjing putih, dan anjing kuning? Beliau menjawab bahwa al-kalbul aswad syaitan. Bahwa anjing hitam itu syaitan. Jadi ada kata-kata syaitan, ada kata-kata anjing hitam, ada kata-kata wanita dalam hadis itu. Dia mendengarnya sambil melayani pembeli. Lalu disimpulkan, saya dengar tadi kalau ada wanita pakai anjing hitam, maka itu setan. Itu mutus. Kata-kata harus dibunuhnya bagaimana? Tapi saya dengar kata-kata dibunuh, Ustaz, katanya. Saya ingat lagi. Kalau kamu lagi sholat, lalu ada orang yang lewat di hadapanmu, tahan. Kalau umpamai dia maksa lewat, perangi, karena sungguhnya dia setan. Bunuhlah dia, karena sungguhnya dia setan, katanya. Oh iya, benar-benar gitu, Ustaz. Tuh, ternyata begitu, salah paham. Ya. Jadi pertama khawatir, salah paham. Yang kedua, saya pernah menjelaskan bahwa modal utama untuk bahagia di akhirat ini pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat kita di akhirat. Sebaliknya yang membuat kita sengsara adalah dosa. Makin banyak dosa, makin sengsara kita di akhirat. Jadi, saya katakan bahwa pahala dan dosa itu ibarat harta dan hutang. Ibarat harta dan hutang. Dosa ini ibarat hutang yang harus kita bayar. Dan pahala itu ibarat uang simpanan. Jadi kalau umpah dosanya makin banyak, pahala makin sedikit, sama dengan orang yang hutangnya makin banyak, kemudian uang simpanannya sedikit gitu kan, dan itu memberatkan kita gitu. Begitu beres pengajian ada yang bertanya, oh Ustaz, berhutang itu dosa ya? Jadi salah dia dalam menyimpulkan, salah di dalam memahami. Jadi kadang orang gagal faham di dalam mendengar penjelasan seseorang. Sama dengan begini. Saya berikan contoh. Ada orang yang jalan. Di jalan terbuka bersama orang lain. Tiba-tiba hujan. Orang-orang lari. mencari tempat yang berteduh. Kecuali orang tadi cuek saja. Hujan gede, dia tetap berjalan. Orang-orang berlarian. Lalu orang-orang teriak, kok kamu hujan gede gini, santai jalan, lari dong. Apa jawabnya? Memangnya kalau saya lari, hujannya mau berhenti. Itu. Memangnya kalau saya lari, hujannya berhenti. Dia memahami lari itu untuk menghentikan hujan. Padahal bukan. Lari itu untuk apa tujuannya? Agar tidak terlalu basah kuyup gitu. Lari langsung ke tempat teduh. Makanya, tapi dia memahami orang-orang lari itu disangkanya agar hujan berhenti dengan lari. Makanya dia yakin hujan gak akan berhenti dengan lari. Makanya santai aja jalan. Akhirnya jimrug. Jibrug itu basah kuyup. Itu orang yang gagal faham. Salah di dalam memahami maksud perkataan orang. Orang mengatakan, ayo lari, kamu lari, itu hujan gede. Emangnya kalau saya lari, hujannya berhenti. Dia salah faham, disangkanya fungsi lari itu untuk menghentikan hujan. Padahal bukan, hujan tetap hujan. Tapi dengan lari minimal dia tidak terlalu basah kuyup gitu. Nah, jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan, kalau kamu lagi berjalan, lalu turun hujan, larilah kamu ke tempat teduh. Lalu orang yang gagal paham tadi menyatakan, lari itu bisa menghentikan hujan. Karena orang-orang mengatakan, kalau kamu sedang berjalan, lalu turun hujan, larilah kamu. Oh, berarti lari itu bisa menghentikan hujan. Itu salah paham. Nah, khawatir dalam masalah agama, kalau hanya mendengar lalu mencatat, dia punya opini tersendiri, lalu opininya keliru karena salah paham. Maka sebaiknya tidak langsung disampaikan karena khawatir kesalahpahaman seperti itu. Ya, kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, tanyakan ke ustadz yang bersangkutan. Oleh karena itulah, sekali lagi, sebaiknya tidak dilakukan yang seperti itu. Maka berdiam diri dari dakwah karena khawatir keliru menyampaikan itu lebih selamat daripada memaksakan diri berdakwah tanpa ilmu yang memadai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lewat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.